Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudara sekalian, pengusaha muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pertemuan kali ini. Dalam kajian kita, kita bisa lanjutkan kembali kajian tentang adab kita. Itu adab yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha muslim, seorang pedagang muslim. Pada pertemuan sebelumnya, pertemuan kita yang pertama, telah kita jelaskan bahwasannya adab pertama yang harus dimiliki oleh seorang pedagang atau pengusaha muslim ialah hendaknya dia berniat dengan niat yang baik. Niyatun salihatun, niat yang baik tatkala dia ingin mencari rezeki, tatkala dia sudah mengikrarkan dirinya menjadi seorang pengusaha pedagang, maka hendaklah dia meniatkan apa yang dia cari tersebut lillahi ta'ala, dan dia niatkan juga profesi dia sebagai pengusaha, sebagai pedagang, untuk mencari nafkah demi menafkahi anak dan istrinya. Saudara-saudara sekalian, para pengusaha muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan kita yang kedua ini kita akan membahas adab yang berikutnya yang harus dimiliki oleh seorang pedagang atau pengusaha muslim, yaitu adab yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang muslim adalah dia bersegera tatkala ingin mencari rizqi, yaitu at-tabkir fi talabil rizqi. At-tabkir, ya, bersegera tatkala matahari sudah mulai terbit dari tempatnya, maka dia dengan bersegera untuk mencari nafkah, mencari rizqi yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada para makhluknya. Nah, ini merupakan suatu adab yang harus kita miliki. Makanya janganlah kita sekali-kali untuk bermalas-malasan tatkala kita mencari nafkah untuk keluarga kita. Tidak. Suatu adab yang sangat hebat, yang sangat diperintahkan oleh Islam, yaitu kita harus memiliki sikap himmah aliyah, semangat yang tinggi, termasuk di dalam mencari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Maka harus kita cari. Tidak hanya kita tunggu di rumah, tidak. Bahkan kita harus mencarinya. Kita harus cari rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan setelah kita cari, baru kita berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang hasilnya. Adapun usaha kita adalah bersegera untuk mencari rezeki tersebut. Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala menulis suatu bab dalam kitab sunan beliau. Beliau mengatakan, babun maja'a fit tabkiri bit tijarah. Bab tentang hadis-hadis yang datang menjelaskan tentang at-tabkir, bersegera untuk at-tijar, untuk berniaga. Artinya Rasulullah SAW pun menganjurkan kita untuk bersegera tatkala berniaga, tatkala berusaha. Dalam beliau, bab yang beliau tuliskan dalam sunan beliau ini, maka beliau membawakan suatu hadis dari Sakhr Al-Ghamidi, seorang sahabat Rasulullah SAW, dari Sakhr Al-Ghamidi radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku, kata Rasulullah, di waktu-waktu awal siangnya, bukuriha. Ulama menjelaskan makna dari bukur adalah awalun nahar, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Mubarak Furi dalam kitab Tuhbatul Ahwazi. Maka beliau mengatakan makna bukur adalah awalun nahar, yaitu awal dari siang. Maksud awal dari siang adalah pada saat munculnya atau terbitnya matahari dari barat, dari timur, maka itu adalah bukur dalam bahasa Arab, dinamakan dengan kata bukur, yaitu awal siang. Ya. Kalau di Indonesia masih dinamakan pagi. Ya. masih dinamakan pagi. Adapun orang Arab, makna dari sobah pagi yaitu sebelum matahari terbit, dari mulai terbitnya fajar sampai matahari terbit itu sobah, ya, pagi dalam bahasa Arab. Tapi kalau bukur itu adalah awal dari siang, yaitu pada saat terbitnya matahari. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, memberkahi untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal siangnya, yaitu pada saat matahari baru saja terbit dari timur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan umatnya agar umatnya ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, agar kita diberkahi oleh Allah, usaha kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita itu bersegera tatkala kita ingin mencari nafkah, tatkala kita ingin mencari rezeki yang Allah berikan kepada makhluknya. Maka wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ba'atsa sariyatan aw jaysan ba'atsahum awwal an-nahar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau mengutus utusan, ya, suatu kelompok atau tentara, ya, untuk berperang ataupun yang lainnya, maka pasti beliau mengutusnya di awal-awal siang, yaitu pada saat matahari baru saja terbit. Wa kana Sakhr rajulan tajiran, dan Sakhr tadi, Al-Ghamidi tadi, yang merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah seorang tajir, seorang pengusaha, seorang pedagang. Wa kana idza ba'atha tijaratan ba'athahum awwal an-nahar fa asra wa kasra maluhu. Maka Sakhr tadi, Al-Ghamidi, Sakhr Al-Ghamidi tadi, beliau ini seorang pedagang. Terkala beliau memerintahkan anak buahnya, ya, ataupun pedagang-pedagang yang beliau perintahkan untuk berniaga, mengusahakan harta beliau, maka pasti beliau memerintahkan pedagang-pedagang beliau ini atau anak buah beliau ini untuk bekerja pada waktu matahari baru saja terbit. Maka tatkala beliau mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka beliau menjadi orang yang kaya dan hartanya pun menjadi banyak. Ini gara-gara dia apa? Gara-gara dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia benar-benar paham tentang doa Rasulullah tadi, yaitu Rasulullah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah, berkahilah umatku ini pada awal-awal siang, yaitu pada saat matahari baru saja terbit dari timur. Maka hendaklah kita, wahai pengusaha muslim sekalian, hendaklah kita untuk berusaha tatkala ingin mencari rezeki, buka toko-toko kita pada awal-awal siang, ya, pada saat matahari baru saja terbit, maka kita buka toko-toko kita tersebut. Jangan sampai kita tunggu sampai matahari sudah, ya, di atas kepala kita, artinya sudah sangat siang, ya. Kalau di negeri kita, bukalah sekitar jam 7, jam 8. Jangan kita tunggu sampai jam 10 atau sampai jam 11-12. Ya, ini yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mau mengikuti doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lihat, ya, sahabat Sakhr Al-Ghamidi tadi, tatkala dia benar-benar memahami sunnah Rasulullah, dia mengamalkan sunnah Rasulullah, maka dia pun menjadi orang yang kaya. Orang yang kaya gara-gara dia benar-benar menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah, ya, harta tersebut akan diberkahi oleh Allah, karena Rasulullah mengatakan, Allahumma barik, ya Allah, berkahilah. Artinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya banyak tapi tidak berkah, akan tapi ini banyak dan berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat menjaga adab ini dan menjalankan adab ini, adab yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tatkala melaksanakan sunnah ini, Allah memperbanyak harta kita dan memberkahinya. Banyak saja belum tentu baik, akan tetapi banyak dan berkah ini yang baik. Harta yang baik adalah harta yang banyak dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini adab kedua yang mungkin bisa kita amalkan, yang harus kita amalkan, karena inilah petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita mau sukses di dunia ataupun di akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.